Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-47, bab al-walad Qurratul Ain, bab seorang anak merupakan penyejuk mata. Seorang anak adalah penyejuk mata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini dibawa kepada makna secara umum, hukum asal seorang anak barakahukum itu memang penyejuk mata untuk kedua orang tuanya. Namun terkadang seorang anak ternyata tidak menyejukkan mata kedua orang tua, dikarenakan ada sebab-sebab. Barakallahu. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Mufrad, beliau menyebutkan bab Al-Walad Qurratul Ain ini, barakallahu, adalah makna secara hukum asal. Tayyib, barakallahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Bishr ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah. Qala, beliau berkata, akhbarana Safwan ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Safwan bin Amr. Qala, beliau berkata, haddatsani Abdurrahman ibnu Jubair ibni Nufair. Safwan bin Amr berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, anaknya Abdurrahman, anaknya Jubair bin Nufair. An abihi, dari ayahnya. Dari ayahnya. Ya, dari Jubair bin Nufair. Qala, beliau berkata. Jadi barakallahu, Jubair bin Nufair rahimahullah, beliau menceritakan tentang keadaan seorang sahabat Nabi yang duduk-duduk bersama beliau. Jubair bin Nufair mengatakan, jalasna ilal miqdad ibn al-aswad yauman, kami pernah duduk-duduk suatu hari bersama Miqdad bin Aswad. Sahabat yang dimaksud di sini Al-Miqdad bin Aswad. Famarra bihi rajul faqala. Lalu ada seorang laki-laki yang melewati beliau, melewati Al-Miqdad bin Aswad. Faqala, kemudian mengatakan laki-laki tersebut, tuba lihataini al-ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sungguh beruntung, kata seorang laki-laki, berkata kepada Miqdad bin Aswad, sungguh beruntung dua mata Anda ini, yakni dua mata Al-Miqdad bin Aswad, yang telah melihat, telah menyaksikan, telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian orang tadi melanjutkan, wallahi demi Allah, la wajidna anna ra'ayna ma ra'ayta, demi Allah kami ingin bisa melihat sebagaimana yang telah engkau lihat. Laki-laki tadi menceritakan bahwasanya kami ingin seperti Anda, yang telah Anda lihat, yang telah Anda saksikan. Wa syahidana ma syahidna, dan kami ingin menyaksikan, ingin menyaksikan, ingin hadir apa yang telah engkau saksikan. Sebagaimana berkafikum perang, perang Uhud, perang Badar, atau keseharian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang tadi bercita-cita atau berangan-angan atau ingin seperti para sahabat yang bertemu Nabi, mengalami beberapa perkara dengan Nabi. Fastudhiba, maka barakakum, ucapannya seseorang tadi membuat Miqdad bin Aswad marah. Faja'antu a'jab, maka kata Jubair bin Nufair, ayahnya Abdurrahman, yang meriwayatkan, yang menceritakan, maka aku terheran-heran dengan sikapnya Miqdad bin Aswad, kok bisa marah gitu loh, heran. Padahal yang diucapkan oleh seseorang tadi, barakallahu fikum, secara logika, secara nampaknya, itu tidak mengandung kecuali kebaikan. Maqala illa khairan, kata Jubair bin Nufair, tidaklah laki-laki tadi berkata kecuali kebaikan, menurut Jubair bin Nufair. Tapi barakallahu fikum, menurut Al-Miqdad bin Aswad, hal itu kurang bagus. Thumma aqbala alaihi faqala, kemudian barakallahu fikum, Al-Miqdad bin Aswad berpaling dari orang tadi. Faqala, kemudian mengatakan, ma yuhmilur rajula ala ayyatamanna mahdiran ghayyabahullahu anhu. Apa yang membawa laki-laki ini? Apa alasan laki-laki ini untuk berangan-angan bisa hadir di sisi Nabi, bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa di sisi Nabi, padahal Allah telah menjadikan dia tidak hadir. La yadri law shahidahu kaifa yakunu fihi, padahal dia tidak tahu, kata Al-Miqdad bin Aswad, padahal dia tidak tahu, sekiranya dia hadir di sisi Nabi, mengalami peristiwa demi peristiwa bersama Nabi, peperangan demi peperangan bersama Nabi, kaifa yakunu fihi, dia tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Bagaimana keadaannya saat itu, sabar atau tidak, ini yang dimaksud. Jadi Al-Miqdad bin Aswad barakallahu, yang membuat beliau marah adalah ucapan tersebut, ya seakan-akan ucapan yang pasti tahu bahwasanya hidup bersama Nabi itu pasti nyaman. Pasti terbebas dari ujian. Tidak memandang sabar atau tidak, berat atau tidak, berjuang bersama Nabi. Maka yang membuat Al-Miqdad bin Aswad, dia berangan-angan seperti Al-Miqdad bin Aswad atau para sahabat yang lain. Padahal betapa banyak orang yang hidup bersama Nabi atau pernah bertemu Nabi, barakallahu'alaikum, ternyata tidak sabar. Ini yang membuat Al-Miqdad bin Aswad marah. Kemudian beliau menyatakan, Al-Miqdad bin Aswad, wallahi, demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqwam. Sungguh demi Allah, telah hadir, telah bertemu Nabi, beberapa kaum bertemu Rasul, beberapa kaum Sabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Ternyata kaum tersebut Allah seret pada hari kiamat, ya, di atas wajah-wajah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi yang dimaksudkan dengan Al-Mibdad bin Aswad, jangan dianggap hidup bersama Nabi ini tidak ada perjuangan. Ya, pokoknya enak gitu. Berat. Beliau menyatakan berat dan butuh kesabaran. Lam yujibuhu walam yusaddiquhu. Kaum tersebut tidak mau menerima dakwah Nabi dan tidak mau membenarkan dakwah Nabi. Tidak mau menerima beliau, barakakum, dan tidak mau membenarkan beliau sebagai Nabi dan juga apa yang beliau bawa. Aula tahmadunallaha azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum. Atau kalian bisa tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala barakakum mengeluarkan kalian dan kalian tidak mengenal kecuali hanya Rabb kalian. Fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sehingga kalian bisa membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qad kufitumul bala bighairikum, dan sungguh cukuplah, ya, kalian mengambil pelajaran adanya cobaan-cobaan, ujian-ujian dengan ujian yang datang dari selain kalian. Wallahi, demi Allah, laqad bu'itha nabi alaihi salatu wassalam ala asyaddi hal bu'itha alaihi nabiyun qad fi fatrah wa jahiliyah. Demi Allah, sungguh Nabi telah diutus pada keadaan yang sangat parah daripada keadaan seorang Nabi yang diutus pada masa-masa kekosongan Nabi dan masa jahiliyah. Kemudian barakakum, ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil awthan. Nabi diutus kepada orang, kepada kaum yang menganggap barakakum bahwasanya agama ini tidak lebih afdol, lebih utama dibandingkan menyembah berhala. Yakni Nabi diutus kepada sebuah kaum yang mereka itu beranggapan beribadah kepada awsan, berhala, itu lebih baik, lebih afdol daripada beragama. Faja'a bi burqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Maka Nabi datang membawa furqan, membawa furqan yang bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Wa farraqa bihi bainal walid wa waladihi hatta in kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran wa qad fataha Allahu qubla qabl qalbihi bil iman. Dan Nabi datang membawa Islam, ternyata Nabi membedakan, memisahkan antara orang tua dengan anak. Ya. Ketika orang tua dan anak sebelum Nabi diutus, sebelum Islam datang, barakallahu, ketika mereka berada dalam kekufuran, mereka masih bersatu. Ketika Nabi diutus, keimanan ada di tengah-tengah mereka, maka orang tua barakalikum terpaksa tidak bisa lagi berkumpul dengan anaknya yang kafir, atau sebaliknya, anak yang kafir tidak bisa lagi berkumpul dengan orang tua barakalikum. Anak yang mukmin tidak bisa lagi berkumpul dengan orang tua yang kafir ketika itu. Sampai-sampai ada seseorang yang memandang bahwasanya orang tuanya atau anaknya atau saudaranya yang kafir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan, membukakan ya kunci hatinya yang kafir diganti dengan keimanan. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar. Dan orang tadi yang mendapatkan hidayah, yang dibukakan hatinya dengan keimanan, dia mengetahui, meyakini, seandainya dia binasa, mati di atas kekafiran, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Fala taqirru aynahu, atau fala taqirru aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Dan barakafikum, kedua mata tidak menjadi sejuk apabila dia tahu orang yang menjadi kesayangannya, yakni anaknya, berada di dalam neraka. Wa annaha lillati qala Allahu 'azza wa jalla. Dan bahwasanya inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah 'azza wa jalla dalam barakakum Al-Quran surat ke-25 ayat ke-74. Walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang selalu berdoa, wahai Rabb kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan, qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, maka dalam ya, dalam asar penjelasan barakallahu fikum, hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, orang yang bertemu Nabi, ada kalanya sebagai sahabat, ada kalanya tidak. Sebagai sahabat manakala dianggap sahabat, manakala man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min, wa huwa mu'minun bihi wa mata ala dzalik. Dikatakan sebagai sahabat apabila atau man laqiyan nabiyya, orang yang bertemu dengan nabi lalu beriman kepada nabi dan meninggal di atas keimanan, maka ini sahabat. Oleh karena itu, bertemu dengan nabi ada kalanya dianggap sebagai sahabat apabila beriman ketika itu kepada nabi dan apa yang beliau bawa lalu meninggal di atas keimanan, maka ini sahabat. Dan ada kalanya bukan sahabat, bertemu dengan nabi namun tidak beriman. Barakallahu fikum. Lalu meninggal di atas kekafiran. Maka bukan, barakallahu fikum, disebut sebagai sahabat. Lalu kalau ada seseorang bertemu dengan nabi, saat itu belum beriman kepada nabi karena memang belum dapat hidayah. Ketika nabi meninggal baru beriman, maka ini belum disebut sahabat. Bukan disebut sahabat, tapi disebut tabi'in, namun tingkatannya adalah tabi'in yang kibar, senior. Disebut mukhadram. Barakallahu fikum. Maka syaratnya harus melihat nabi. Harus bertemu dengan nabi. Tidak harus melihat. Karena ada sahabat yang buta dan meninggal di atas keimanan, maka tetap sahabat walaupun buta. Maka syarat seseorang dikatakan sebagai sahabat apabila bertemu nabi. Ya, walaupun buta, yang penting bertemu. Ya, bisa, seandainya tidak buta bisa melihat. Barakallahu fikum. Kemudian beriman ketika itu kepada nabi dan meninggal di atas keimanan. Adapun Najasyi yang hidup di zaman nabi, beriman kepada nabi namun belum pernah berjumpa. Najasyi yang kita tahu, barakallahu fikum, yang ada di negeri Habasyah ketika itu, seorang raja. Beliau beriman kepada nabi tapi belum pernah berjumpa. Kemudian meninggal di saat nabi masih hidup. Maka Najasyi bukan sebut sahabat, tapi tabi'in yang senior, atau disebut mukhadram. Dalam ilmu hadis, mukhadram. Barakallahu fikum. Sementara yang di luaran ini bertemu nabi entah melihat atau tidak, dia bertemu namun tidak beriman ketika itu dan mati di atas kekufuran, maka bukan disebut sebagai nabi. Ya, orang musyrik atau kafir ketika itu. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, barakallahu fikum, sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Aswad, ketika orang tadi mengatakan beruntung dua mata orang ini, yakni Al-Miqdad bin Aswad yang dimaksud, karena bisa melihat nabi, bisa bertemu nabi, barakallahu fikum, maka Al-Miqdad bin Aswad marah. Ya, mengingkari itu dikarenakan semata-mata melihat, semata-mata menyaksikan, itu tidak memiliki, barakallahu fikum, keutamaan kalau tidak beriman kepada nabi. Lalu Al-Miqdad bin Aswad, barakallahu fikum, memberikan contoh. Ada sebuah kaum bertemu nabi dengan kedua matanya, barakallahu fikum, namun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menelungkupkan orang tadi sampai hidung-hidungnya itu, wajahnya kena tanah, diseret terus sampai dimasukkan ke dalam neraka. Itu bertemu nabi. Ada yang seperti itu. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Miqdad bin Aswad, ya, jangan berangan-angan ingin ketemu nabi, tapi kalian belum tahu sabar atau tidak. beriman atau tidak. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, para sahabat, mereka tidaklah mencintai kecuali kebaikan. Barakallahu. Tidaklah mencintai kecuali kebaikan. Sebagaimana Al-Miqdad bin Aswad menerangkan kepada seseorang yang mengatakan kepada beliau, maka beliau menerangkan demi kebaikan. Disebutkan barakakum dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait para sahabat dan kaum muslimin, kaum mukminin yang mengikuti jejak para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan akan tetapi Allah menjadikan kalian wahai para sahabat senang dengan keimanan dan menjadikan keimanan kokoh di hati-hati kalian, indah di hati-hati kalian. Ini para sahabat. Wa karraha ilaikumul kufra. Dan Allah menjadikan kalian wahai para sahabat tidak suka dengan kekufuran, wal fusuq dan kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasidun. Merekalah orang-orang yang terbimbing. Kalau ada orang bertanya, apa itu ciri-ciri orang yang terbimbing? Yakni orang-orang yang mencintai keimanan, kemudian keimanannya bersarang kokoh di hatinya, lalu dia mempertahankan keimanan dengan ilmu dan amal, kemudian dia membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, maka itulah orang yang terbimbing yang mendapatkan hidayah. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu, manusia tidak mengerti ilmu gaib. Manusia tidak mengerti ilmu gaib. Adapun ilmu gaib yang mereka ketahui, itu berasal dari berita-berita dari Al-Quran maupun hadis. Selebihnya mereka tidak tahu tentang hari kiamat, tentang kaum-kaum yang telah lewat, tentang apa yang akan dia temui besok. Hal ini ditegaskan oleh Al-Miqdad bin Aswad, la yadri law sahidahu kaifa yakunu fi. Padahal dia tidak tahu, seandainya dia menyaksikan Nabi, menyertai Nabi, menemani Nabi, bagaimana keadaan dia? Tetap mau beriman atau menyerah murtad? Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara balasan orang-orang yang tidak mau mengijabahi, menerima dakwah Nabi, dan tidak mau membenarkan dakwah Nabi, membenarkan beliau, mengimani beliau dan apa yang beliau bawa, dan mati di atas kekufuran, maka pada hari kiamat keadaan dia, orang yang kafir, itu ditelungkupkan wajahnya. Jadi wajahnya itu berkepun dari kening sampai mulut itu ditelungkupkan di bawah, lalu diseret, lalu dilemparkan neraka jahanam. Pada hari kiamat yang dijelaskan oleh para ulama berkafikum, orang-orang kafir tidak melewati sirat. Perlu diketahui, yang melewati sirat, jembatan sirat itu, yang ujungnya adalah jannatullah, surga Allah, yang bawahnya adalah neraka yang menyala-nyala, dan sirat berkafikum dalam hadis disebutkan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan memiliki ribuan kait, pengait-pengait untuk mengambil siapa yang mau lewat. Yang selamat itu dikarenakan keimanannya, bukan karena pandai akrobat atau semisalnya tatkala di dunia. Orang kafir tidak lewat sirat, tidak ada. Orang kafir keadaannya wajahnya ditelungkupkan, plek, seret sama para malaikat, langsung dimasukkan ke neraka. Itu. Yang mak lewat sirat ini orang yang beriman semuanya. Ada yang baru nginjak langsung jatuh. Berarti karena dosanya. Barakallahu. Para maka annas manusia mereka bermacam-macam ketika melewati sirat. Ada yang barakallahu seperti kedipan mata sudah langsung masuk surga. Maksudnya di depan pintu surga. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin yang kencang. Ada yang seperti kuda berlari. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Dan ada orang yang seperti orang merangkak. Dan ada yang merangkak hampir nyampe jatuh. Maka itu barakabikum keadaan orang yang melewati sirat. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah beliau, syarah Aqidah Al-Wasithiyah, ketika beliau memberikan mengomentari hadis tentang orang-orang yang melewati sirat, cepatnya mereka melewati sirat barakallahu fikum itu dikarenakan cepatnya mereka tatkala di dunia menerima dakwah Nabi dan mengamalkannya. Ini. Apa hukumnya ini? Haram, gini langsung diamalkan. Apa hukumnya ini? Wajib diamalkan, jangan santai-santai, padahal mampu. Seperti itu yang menentukan nanti barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Nabi diutus dengan membawa Furqan. Apa itu Furqan? Furqan adalah ma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Sesuatu yang bisa membedakan antara yang al-haq dan al-batil, yakni Al-Qur'an, hadis, hidayah, al-bayan, penjelasan, itu Furqan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan Furqan? Walaupun anaknya bukan Furqan. Caranya barakatikum, dengan bertakwa. Maka seseorang akan mendapatkan Furqan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan, akan memberi furqan kepada dia, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada orang ikut pengajian, kok kayaknya sama ini sama sana. Diberi penjelasan, masih bingung. Caranya bagaimana? Sudah bertakwa saja kamu. Apa yang kamu dapati ini haram, ya ditinggalkan. Apa yang halal, silahkan dimakan. Apa yang masih ini syubhat, ya, maka ditinggalkan. Maka kalau seperti itu dia lambat laun berkofikum dengan izin Allah, hidayah Allah, dia akan tahu, oh ternyata sana sama sini itu bedanya ini. Bedanya ilmu. Barakallahu. Jadi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu furqana. Allah akan memberikan furqan. Memberikan hidayah sehingga dengan itu dia bisa membedakan antara yang benar dengan yang batil. Ikut di sebuah pengajian, sama mengaku sebagai ahlu sunnah, tapi kok menghalalkan dirimu dengan dalil ini. Ustadznya menjelaskan dalilnya ini, halalnya dirimu, yang penting damai lo ya. Padahal ketika dirimu memang damai ketika itu, tidak membawa parang, tidak membawa menghancurkan ini, fasilitas ini dan itu, tapi ucapan-ucapannya ketika ada atau ketika demo mengumpat penguasa banyak, Pak Jokowi itu begini, bilang sama temannya, tangannya damai tapi mulutnya tidak damai. Yang satu lagi yang mengaku ahlu sunnah dan dia memang ahlu sunnah mengharamkan demo dengan dalil yang sangat jelas. Kalau tadi dalilnya itu barakallahu banyak yang doif, lemah, dan memang dalil yang dijadikan oleh sebagian mereka yang mengatakan demo itu boleh asal damai, itu hadisnya do'if. Atau tidak do'if, tapi pengertiannya mereka salah ketika memahami maknanya. Barakafikum. Sebagaimana yang dibawakan oleh mereka, demo itu boleh. Sebagaimana ada ini hadisnya disebutkan. Kalau dibaca secara kasat mata, barakallahu'alaikum, para wanita di zaman Nabi berbondong-bondong menemui Nabi demo dikarenakan hak mukafa'ah atau nafkah atau nafkah tidak diberikan oleh suami-suami mereka. Oh iya, berarti ya, boleh ini. Padahal barakallahu'alaikum, penjelasan para ulama yang penggabungan langsung para wanita itu tidak benar. Yang ada itu satu. Baru beberapa lama ada kasus lagi, satu lagi ada yang mengeluhkan tentang suaminya. Sama yang dikeluhkan tentang suaminya. Ini bukan demo namanya kalau seperti itu. Kalau satu mengeluhkan tentang suaminya, Nabi menjawab gini. Beberapa hari lagi ada lagi orang lain, satu. Apalagi barakallahu'alaikum mereka yang menghalalkan demo, barakallahu'alaikum membawa nama-nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan demo dengan ini. Padahal barakallahu'alaikum secara jelas termasuk di majmu' fatwa beliau, beliau mengharamkan demo. Bahkan beliau tak kalah di penjara, beliau tidak mengumumkan agar berdemo dalam rangka pembebasan beliau. Barakallahu. Maka bagaimana cara kita mendapatkan furqan? Maka dengan beriman dan bertakwa. Oleh karenanya barakallahu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan gelar Al-Faruq dikarenakan bisa membedakan antara yang hak dan batil, itu di antaranya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, dengan adanya keimanan, dengan adanya keimanan, maka yang namanya keimanan dan kekufuran tidak akan bersatu selama-lamanya. Keimanan dan kekufuran tidak akan bersatu selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam barakatikum ucapan Al-Miqdad bin Aswad, ketika Nabi diutus, ya, keimanan ajaran yang beliau bawa memisahkan antara orang tua dan anak. Anak dan orang tua, anak dan saudara. Karena kekufuran dan keimanan terpisah. Maka ketika perang, ada seorang sahabat yang membunuh ayahnya sendiri. Dan seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri. Saudara, sesama saudara berperang, yang satu di jalan Allah, yang satu di jalan syaitan. Ada di zaman Nabi. Barakallahu. Oleh karena itu, la tajidu qauman. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi. Engkau wahai Nabi, tidak akan mendapati kaum. Yu'minuna billah. Yang sifat mereka itu beriman kepada Allah. Yuaduna. Mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun yang memusuhi Allah itu ayah-ayah mereka, aw abna'ahum atau anak-anak mereka, aw ashiratahum atau keluarga-keluarga mereka, orang yang beriman tadi tidak akan berkasih sayang. Ini dalam akidah, dalam hal akidah. Barakallahu'alaikum. Oleh karenanya, ketika seseorang sudah tertancap keimanan, maka dalam hal akidah keimanan tidak ada namanya toleransi. Mu'amalah ya mu'amalah. Agama ya agama. Maka haram kalau seorang anak mengantarkan orang tuanya ke acara gereja hari Ahad. Orang tua mengantar anaknya untuk acara kesyirikan. Haram. Lakum dinukum waliyadin. Agama ya agama. Tapi mu'amalah sebatas dunia. Anak terhadap orang tua tetap wajib dalam Islam untuk berbuat ihsan. Nak, tolong saya antar ke pasar. Orang tuanya kafir. Ya, asli kafir. Agama Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Anaknya muslim. Maka tidak boleh anak tadi menolak kalau tidak memiliki uzur. Karena mengantar ke pasar atau keperluan di luar agama dalam hal dunia itu disebut ihsan, maka wajib untuk memenuhi. Tidak kemudian, kamu kafir, masuk Islam dulu baru saya antar. Tidak. Kalau masalah agama, Islam punya prinsip. Barakallahu. Tapi kalau masalah akidah, Islam juga punya prinsip. Masalah muamalah, maka boleh. Selama sebatas dunia. Barakallahu. Oleh karena itu dalam Islam diatur bagaimana seorang anak berbuat ihsan kepada orang tua yang kafir, yang tidak muslim. Barakallahu. Adapun kelompok yang jangankan orang tuanya kafir, orang tuanya muslim saja tidak sepaham dengan dia, dianggap najis. Megang tangannya, anaknya cuci tangan. Nyucikan bajunya, bajunya diambil dibilas lagi. Masakan untuk dia, kompornya dicuci, konslet. Tidur di ranjangnya, ranjangnya disiram, direndam. Sholat di musolanya, musolanya dipel. Karena orang tuanya belum segolongan dengan dia. Maka seperti ini tidak ada dalam Islam menajis-najiskan sesama muslim. Sesama muslim, siapapun dia, selama tidak ada najisnya di tangannya, berupa barang najis, maka salaman barakatikum diperbolehkan. Selama mereka bukan tokoh penyesat umat. Baik, faedah yang berikutnya, yang terakhir, barakatikum. Yang bisa memberikan hidayah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu ada dua ya. Hidayah ada dua. Dari sisi barakatikum, hidayah ada dua. Yang pertama, hidayah al-bayan wal-irsyad. Hidayah dalam artian penjelasan dan bimbingan. Maka semua orang memiliki hak hidayah ini. Bisa memberikan hidayah al-irsyad wal-bayan. Sebagaimana Nabi disebutkan dalam Al-Quran, surat As-Syu'ara atau As-Syura. Surat As-Syura ayat ke 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Surat As-Syura ayat ke 52. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar bisa membimbing kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan, bimbingan. Seperti saya di sini. Berarti memberikan hidayah, irsyad wal bayan. Bimbingan. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Antum menasihati saya. Itu juga bimbingan, irsyad wal bayan. Hidayah, irsyad wal bayan. Yang kedua adalah hidayah atau taufik. Hidayah taufik. Kalau yang pertama tadi hidayah al-irsyad wal bayan, ini mencakup semua orang bisa memberi. Tapi yang kedua ini hidayah taufik, itu murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Saya apalagi nabi, nabi saja barakallahu'alaikum, seorang yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Seseorang yang doanya selalu sangat mudah Allah kabulkan. Itu saja barakallahu'alaikum, ya, belum memiliki hak hidayah taufik. Dalilnya, dalilnya adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Nabi, juga kita semua, tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik yang dimaksud. Dari kafir menjadi Islam. Kepada orang yang engkau cintai. Surat ini berkaitan dengan barakallahu'alaikum. Ya. Nabi ingin memberikan. Ya. Sangat berharap Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib barakallahu'alaikum. Ayahnya Ali. Itu masuk Islam. Tatkala barakallahu'alaikum menjelang meninggalnya. Didakwahi oleh Nabi. Ternyata Allah berkehendak lain. Hidayah taufik tidak Allah berikan kepada Abu Thalib. Walakin Allah yahdi may yasha. Dan akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hidayah taufik ini murni hak Allah. Maka dengan ini terkaitannya dengan bab al-walad qurratul ain, anak adalah penyejuk mata, ini hukum asal. Barakallahu. Apabila anak itu beriman dengan sebab usaha orang tua semenjak dini, ya sejak apa di awal-awal barakallahu perkembangannya dididik di atas tarbiyah Islamiyah, terus dijaga, didoakan. Barakallahu. Maka ketika dia sudah menjadi orang yang beriman, anak tersebut adalah qurratul ain bagi orang tuanya. Namun kalau ternyata dengan sebab orang tuanya menyia-nyiakan, tidak mau tahu. Yes, yang penting sukses di dunia. Bisa beli mobil, bisa punya rumah. Bisa ini dan bisa itu. Bisa menyenangkan orang tua dalam tanda kutip. Tidak mau tahu tentang urusan agama. Maka qurratul ain bagaikan fata morgana bagi dia. Penyejuk matanya itu barakallahu'alaikum fata morgana. Ternyata kalau di akhirat nanti dia masuk ke dalam neraka. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mikdad bin Aswad, fala tatirru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Mata tidak menjadi sejuk tatkala dia tahu ternyata di akhirat anaknya masuk ke dalam neraka. Maka dengan ini barakallahu'alaikum, ya, kita diperbanyak, dianjurkan untuk memperbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak kami, istri-istri, wa dzurriyyatina, dan anak-anak qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata. Anak bisa menyejukkan mata, demikian pula istri. Ya. Barakallahu. Jadi menjadi sejuk dengan keimanan dan ketakwaan, dengan ilmu dan amal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Barakallahu.